Yani beli dua sopir tangkong, dicari ke ngawai timpalin tanah. Ules beli nedaki, maju beli sing rapi, nanging hasilnya sebab pasti. Nian nasib berubah, ngemenekan beli ngelah kapal terbang. Kabar menginang sambil meliang-liang, apa tadi adilakar beriang. Jaman liung lah utang, apa kaden lakar anggon yang uliang. Mobile kekade yang sertifikat tanah di bank. basang. Sing ngetian yang terus bakat kenehan, kang wang jani gendang gendeng anggon sapang, nyelimuran kena uyang uyang tu sing idang manya utang, ngemasin peninggalane kewah mulasan. San para Lenny Kidal. keton dan ada corona. Sebilang malam minggu cek pragat dugem, ajab-ajab kan di kelemah. Nejani melenang unduke, kalengan dugem melibas nungang sehat. Ampun yang urus juragan Pak ge urus yang stres ini mekelo sedang konser. belilah cor angon adik kurenan pusing si desesai ni senen sekancan netage adik ulian natiwas beli keliwat ngerana yang adik sengsara coba sewai kanti bengkut tunduna beline kumis sepi masana jani tua reja gadi cageran di agete man madagang togok sing mekelo bakat rasayang kembang kempes belingi teh adi anu satia teken dewe kebeline bias tuna lacer tepuk adi kang wang jani umah merap somi makasir bantan nanangin kenane bahagia ane penting iraga sesai serta terbareng jaga dua sing kenal pada matek lima janji lah karena enang adi umang matingkat tingkat tepang kanti awang-awangan kanti kenyal batas adine caca cicik manek tua sewai kanti bengkut tunduna beline kumis sepi masana jani tua reja gadi cageran di agete man madagang togok sing mekelo bakat rasayang satia teken dewe kebeline bias tuna lacer tepuk adi kang wang jani umah merap somi makasur bantan nanangin kenane bahagia ane penting iraga sesai serta terbareng jaga dua sakit angkat beli manggunan lalipi jimat selais mendandang jalan itu iraga munduhan pipes apa apa kemeliakan diseng kenal pada matek lima janji lah karena enang adi umang matingkat tingkat apang kanti awang-awangan kanti kenyal batas adine caca cicik manek tua kali hanjani mekejang sepi. Bersyukur tiang nungelah gegina das tontua dadi sopir panggilan. Terima kasih. paling ganteng. Darah muda nak mula kegeto. Suba oleng minum tua. Jag memaksa janjian ketemuan. Ngantek di lokasi daden nak saja cekek. Jag jare kuntilanak. Ternyata bencong di bung tomo. yang sembelindung. Apa ngebeli tu sing tak temurung. Adeng adeng apang sing ke Tanjung. Goyang sembelindung kanti sayang suyu. Goyang sembelindung sambal mata sambal tuung. Gudang beli linglung masang sedo emis. Galah melah ngur tengah jadadu. yang menakonang napi ke ibu subang latunangan raus alus tepesu uleng ngebibe ibu aneh sesi kalau belum gimana siang teng kejut ningahang raus alus ngainang elak elak dikena ibuin namisi kepala si jetne misi ngantong tak selam metali mang pelajaran biologi nu tetep ingat tangjani ciri khas guru seksi luwe kati pragawati tiang rindu dah ketemu ngajak bekas ibu guru nu ke ibu ada ditu ne murid ibu ne kalu setap teringat ke ibu kenangan hidur bangku kenangan hidur bangku kenangan hidur bangku yang manggalah melah ngur tengah janda dulu tiang menakonang napi ke ibu subang latunangan raus alus tepesu uleng ngebibe ibu aneh sesi kalau belum gimana tiang tengkejut ngehang raus alus ngainang namisi kepala body seksi jet namisi ngantong tak tolong mata lili mang pelajaran biologi nu tetep ingat tangjani ciri khas guru seksi luwe kati pragawati tiang rindu dah ketemu ngajak bekas ibu guru nu ke ibu ada di ne murid ibu ne kalu setap teringat ke ibu kenangan hidur bangku kenangan hidur bangku kenangan hidur bangku body seksi jet ne misi ngantong tak tolong mata lili mang pelajaran biologi nu tetep ingat tangjani ciri khas guru seksi luwe kati pragawati tiang rindu dah ketemu ngajak bekas ibu guru nu ke ibu ada ditu ne murid ibu ne kalu setap teringat ke ibu kenangan hidur bangku kenangan hidur bangku kenangan hidur bangku pasti ngasih lah. jadi sengkalu. Tiang percaya mata janganlah garis lima nangising ada salah ni berusaha. Jalan jani penuhan apa ada masih sesekayan ingat lagi acara dua. Thank you. di dusun manis.